Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hibati fillah rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita terakhir adalah berkaitan dengan idgham. Idgham pada beberapa huruf atau idgham pada huruf-huruf selain nun, mim, dan lam, dan juga izharnya. Suatu huruf yang sukun bila diikuti dengan huruf yang sama, apa hukumnya? Idgham. Ini bil ijma', ya. Dikecualikan apa? Huruf-huruf mad dan hamzah, ya. Huruf yang sukun bila bertemu dengan huruf yang sama maka terjadi idgham. Ya. Nah, bila ada huruf yang sama beriringan itu dinamakan mutamatsilan. Apa namanya? Mutamatsilan. Dua huruf yang sama. Misalnya ada dal, berikutnya dal lagi. Namanya apa? Mutamatsilan. Ya. Nah, idgham huruf yang satu kepada huruf yang berikutnya, di mana hubungannya adalah atau keduanya dia adalah mutamatsilan, huruf yang sama, namanya idgham apa? Idgham al mutamatsilain, idgham huruf yang sama. Nah, ada huruf sukun berikutnya adalah huruf yang sama makhrajnya saja, bukan huruf itu namun huruf lain sama makhrajnya. Misalkan ta sukun, setelahnya apa? Dal misalkan, atau setelahnya to, atau sebaliknya to sukun setelahnya huruf ta. Nah, tentu to dengan ta lain, namun sama dalam makhraj. Ya. Huruf yang beriringan, ya, keduanya sama dalam makhraj, namanya mutajanisan. Ya, mutajanisan. Nah, bila yang pertama sukun, yang kedua berharokat tentunya terjadi idgham, maka idghamnya namanya idgham al mutajanisain. Idgham al mutajanisain. Ada huruf yang sukun, ya, huruf yang sukun yang berikutnya adalah huruf lain, juga lain makhrajnya, namun berdekatan, makhrajnya sangat dekat, ya, atau mirip sifat-sifatnya, ya. Dekat makhrajnya atau apa? Mirip sifatnya, atau keduanya di samping dekat makhrajnya juga banyak kemiripan dalam sifat. Nah, huruf yang seperti ini keadaannya, ya, ada dua huruf yang beriringan, ya, satu sama lain saling berdekatan makhrajnya atau mirip sifatnya, atau pada keduanya ada kemiripan dalam hal apa? Sifat dan kedekatan dalam makhraj, ya. Ini namanya dua huruf yang mutaqariban, ya. Dua huruf yang mutaqariban. Bila huruf pertama sukun, maka bila muncul idgham namanya idgham apa? Al mutaqaribain. Idgham al mutaqaribain. Sehingga kita mengenal ada tiga macam idgham. Idgham al mutamatsilain, idgham al mutajanisain, idgham al mutaqaribain. Coba diulang lagi. Idgham al mutamatsilain apa? Idgham satu huruf ke huruf yang sama. Idgham al mutajanisain, idgham satu huruf kepada huruf yang hanya sama makhrajnya. Hurufnya beda namun sama makhrajnya. Ya. Idgham al mutaqaribain apa? Idgham satu huruf yang sukun pada huruf yang lain ada kemiripan sifat atau kedekatan makhraj atau terkumpul padanya dua hal itu, ya, kesamaan atau kemiripan sifat dan kedekatan makhraj, ya. Namun tidak selamanya yang apa? Mutajanisan mengalami idgham. Tidak selamanya mutaqariban mengalami idgham. Baik, semuanya tadi kembali kepada riwayat, ya. Terbalik pada riwayat. Alhamdulillah sekarang mushaf telah dilengkapi dengan tanda-tanda baca, membedakan mana yang idhar dan mana yang idgham. Bila terjadi idgham, ya, yang mana huruf pertama itu sukun, baik itu idgham mutamatsilain, idgham al mutaqaribain, idgham al mutajanisain. Kalau huruf yang pertama sukun, para ulama mengatakan itu namanya idgham shaghir. Idgham apa? Shaghir, ya. Idgham shaghir adalah idgham huruf sukun ke huruf yang berikutnya. Ya, apakah idghamnya al-mutaqaribain, al-mutajanisain atau al-mutamatsilain? Namanya idgham shaghir. Kalau ada idgham shaghir berarti apa? Ada idgham kabir. Ya. Bila ada idgham shaghir tentu ada idgham kabir. Apa idgham kabir? Adalah idghamnya huruf yang berharokat kepada huruf yang berikutnya. Ya, idghamnya huruf yang berharokat kepada huruf yang berikutnya. Ya, bila mengalami idgham itu dikatakan sebagai idgham kabir. Taib. Kalau idgham shaghir, ya ini merupakan sifat bacaan yang dianut atau yang dipraktekkan oleh semua qurra, ya. Idgham shaghir, ya, dipraktekkan oleh semua qurra. Bukan sesuatu yang khusus pada madhab tertentu dari madhahibul qiraah, tidak. Semuanya perkara yang lumrah terjadi idgham shaghir, ya, sukun ketemu harokat. Nah, adapun idgham kabir, maka ini adalah kekhususan pada riwayat tertentu. Kekhususan pada riwayat tertentu, ya. Kalau tidak salah ingat, ya, riwayat dari Qari Abu Amr, ya. Ya, As-Susi dari Ad-Duri. Ya. Madhab beliau adalah mengidghamkan dengan idgham kabir. Selama ada dua huruf yang sama, mutamatsilan, ya, ba dan ba. Meskipun yang pertama tidak sukun, maka terjadi idgham, ya. Baik. Nah, coba sekarang dilihat, ya. Halaman 44. Halaman 44. Baris yang ketiga dari bawah. Tuh 23. Wal jari al junubi. Baik. Wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Baca. Wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Pertanyaan. Adakah dalam ayat tersebut al-mutamatsilan? Ada tidak al-mutamatsilan? Dua huruf yang beriringan sama, akan jim, jim. Dal, dal. Ada tidak? Ada tidak? Ada. Wasahibi bil jambi. Ini namanya apa? Dua huruf sama beriringan. Namanya al mutamatsilan, dua huruf yang sama beriringan. Nah, hati-hati, masing-masing dibaca dengan sempurna. Wasahibi bil jambi. Baca. Wasahibi bil jambi. Ya. Huruf yang sama berulang ini terkadang apa? Menyebabkan lisan kita kurang apa? Kurang teliti, ya, kurang cermat membacanya. Salah satu dari huruf yang apa? Beriringan ini terbaca dengan kurang sempurna, mungkin harokatnya kurang. Wassahibi bil jambi, misalkan seperti itu. Wassahibi bil jambi, harusnya pelan-pelan, satu harokat, satu harokat. Wassahibi bil jambi. Ya. Peradaan huruf yang apa yang sama beriringan ini sebenarnya berat bagi apa? Bagi lidah. Sehingga apa? Sehingga, ya, sebagian qurra atau salah satu dari riwayat mengidghamkannya. Ya, lebih mudah mengidghamkan. Ya. Wal jaril junubi was sahib bil jambi. Ya, coba antum baca idgham coba. Wal jaril junubi was sahib bil jambi. Ya. Mungkin sulit karena kita enggak biasa. Ya, jadi ba-nya di sukun. Ba yang pertama di apa kan? Sukun, diganti harokatnya dengan sukun. Lalu diidghamkan ke ba. Was sahib bil jambi. Baca. Wassahib bil jambi. Wassahib bil jambi. Nah, ini tentunya bukan riwayat Hafiz, ya, bukan qiraah jumhur. Baik. Jadi contoh-contoh ini sebenarnya tidak ada kaitan yang langsung dengan apa? Bacaan idhar wal idgham, cuma ini beberapa contoh yang kita perlu hati-hati. Di mana ada dua huruf yang mutamatsilan beriringan. Dua-duanya berharokat atau mutajanisan beriringan, maka kita hati-hatilah dalam melafadzkan huruf-huruf tersebut, sempurnakan, ya. Sempurnakan, jangan mengarah kepada idgham, ya. Jangan mengarah kepada idgham. Ya. Berikutnya coba. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Haitsu saqiftumuhum. Bawahnya askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Haitsu sakantum, baca haitsu sakantum. Ya, hati-hati fa sin masing-masing terbaca sempurna. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Haitsu syi'tum. Ya. Bawahnya. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Kita baca dengan mad jaiz dua harokat dulu. La abrahu hatta. La abrahu hatta. Nah, ada mutamatsilan. Apa itu? Ha. Al-hu wal-ha. Yang madmum dan ha. Abrahu hatta. Fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Ada mutajanisan ha ain junaha alaihi bawahnya qul amara rabbi bil qisti. Ada al mutamatsilan, ya. Kalau menurut madhab yang memang idghamkan gimana? Qul amara rabbi bil qisti. Qul amara rabbi bil qisti. Nah, inilah yang dinamakan idgham kabir. Apa idgham kabir? Idgham huruf berharokat dalam huruf berharokat. Dikatakan kabir karena ya ini langkahnya tidak sesederhana idgham shaghir, ya. Tidak sesederhana idgham shaghir. Harus merubah, mengganti harokat jadi sukun dulu baru diidghamkan. Nah, maka dikatakan kabir. Baik. Ain dengan ain. Ya, coba bawah. Paling bawah. Wajadaha tatlu'u 'ala qaumin. Tatlu'u 'ala qaumin. Halaman 46. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. نطبع على Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Yudafi'u 'an. Yudafi'u 'an. 'U'a. Ya. Lalu berikutnya, wa man yabtaghi ghayran islami dinan falan yuqbala minhu, wa man yabtaghi ghayran islami dinan falan yuqbala minhu. Mana syahidnya? Yabtaghi ghayra, yabtaghi ghayra, ya. Ada yang kurang sempurna atau bahkan yang satu lebih dari kadarnya. Wa may yabtaghi ghayra. Ya. Tentu lebih mudah dipanjangkan. Ya, tapi salah. Ya, wa may yabtaghi ghayra. Coba. Wa may yabtaghi ghayra. Ghayra. Ghayra. Ghayra langsung, ya. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ. Ya. Kalau menurut madhab yang mengidghamkan bagaimana? Aywa. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ menjadi apa? Menjadi mad lazim. Ya, menjadi mad lazim. كَيْفَ فَعَلْنَا. Ya. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ. Menurut madhab idgham kabir gimana? وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ, ya, يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ. إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. Menurut madhab idgham kabir gimana? Di dua tempat. إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ kadahan famulaqihi. Coba dibaca idgham. Innak kadihun ila rabbika kad. Nah, ini terkait dengan idghamnya, ya. Bacaan yang lainnya wallahu alam saya juga lupa. Madhab dia tentang kalau ila dibaca apa? Fathah, bukan imalah. Baik, al-muhim ini terkait dengan itu, ya, terkait dengan perlunya kita hati-hati, terutama bila mendapati al-mutamathilan, al-mutajanisan, ya, ya, bacalah dengan sesempurna yang, nah, sempurna mungkin. Nah, halaman 47. Ya. Baris kedua coba baca. Wa nahnu nusabbihu, ya, nahnu nusabbih. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Baris keempat, wawu dan wawu. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ. Ya. Ha dengan ha. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقيم. فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاعبدوه هذا صراط selesai pembahasan tentang ya ini bukan pembahasan ya ini apa latihan-latihan agar kita lebih hati-hati ya, latihan-latihan agar kita lebih hati-hati. Baik, pembahasan terakhir tentang ahkamur ra ya, hukum ra yang dibahas pada hukum ini adalah kapan ra dibaca tafkhim ya, kapan dibaca dengan tafkhim ya. Sementara ra memang kita tahu bersifat istifal, aslinya dibaca dengan tipis ya, sebagaimana huruf-huruf istifal yang lain, namun kadang menjadi huruf yang tebal seperti huruf isti'la. Kapan dibaca tebal? Bila di fathah. Ra, coba. Ra. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan yang sebelumnya. Pokoknya kalau ada ra yang maftuhah, tebalkan. Mau yang sebelumnya huruf apapun, harokat apapun, ya, tetap dibaca tebal. Ini jumhur baca demikian. Ra. Ya. Ara. Ya ra, ya ra, ta ra, ta ra, na ra, na ra, arada, arada, sirajan, sirajan, kiraman, kiraman, furatan, furatan, tabaran, tabaran, sukara. Alifnya ikut menebal. Usara. Usara. Nasara. Nasara. Yatawara. Yatawara. Firara. Firara. Qarara. Qarara. Zirara. Zirara. Midrara. Israra. Ya. Kalau ro-nya bertasydid seperti baris yang kelima, keenam, maka apa? Ya tergantung harokatnya apa? Ya. Marwatan. Marwatan. Ya, fathah ya tebal, langsung tebal. Karwatan. Karwatan. Mirwatin. Mirwatin. Sirwan. Sirwan. Surwa'an. Surwa'an. Qurwata. Qurwata. Nah, jadi jumhur demikian membaca ra yang fathah dengan tafkhim secara mutlak ya. Melainkan riwayat kalau tidak salah Warsh membaca dengan tipis apabila sebelum ra yang fathah itu ada kasrah seperti kalimat mirrah. Sirran dibaca dengan tipis ra-nya. Mirratin dan sirran ya. Mirratin dan sirran ya. Namun jumhur membaca dengan tebal. Berikutnya ra sukun sebelumnya fathah ini juga tebal. Wa arsala. Wa arsala. Wa tarzuqu. Wa tarzuqu. Wa maryama. Wa maryama. Marjuwan. قرية قرية خردل خردل سرمدا سرمدا أرحام أرحام أر نعم سبا ini tipis apa tebal ini tipis apa tebal أر tipis apa tebal إر tipis apa tebal إر gimana? R apa? Tipis. R R dan R ya. Jadi kalau R atau R tebal mutlak. Kapan lagi R ditebalkan? Bila dhammah. Ru coba. Ru. Ru. Ya. Baru. Ya. Kalau R mungkin biasa. Ya, biasa kita lafadzkan tebal ra. Ya. Tapi kalau ra yang dhammah biasanya kita menipiskan. Baru ya, apalagi? Ya, jarang kita membaca melafadzkannya baru, ya, jarang. Ya, baru. Ya. Baik. Rumah kan jarang. Rumah. Ya. Ru. Ya. Jadi ra yang tebal begitu suaranya. Ru. Ya. Ru. Nah, ini jumhur membaca ra dhammah dengan tebal mufakham. Kalau salah tebal tipis gimana? Fatal tidak? Nah, tidak. Ya, tidak. Namun ya diusahakan. Ya, semampu kita menebalkan ra yang memang sepantasnya dan haknya untuk ditebalkan. Baik. Rusulan. Rusulan. Rusulan. Rubama. Rutaban. Sururan. Ruwaidan. Ruhana. Ruziqana. Qurunan. Atau ra sukun sebelumnya dhammah. Tur. Tur. Nah, kalau seperti ini belum tebal ya. Misalkan tur ya. Tur. Ini belum tebal. Tur. Ya, tebalkan. Tur. Ya. Qurba. Zurqan. Urdatan. مرجونا مرساها ترفع يرزقون. غفرانك ربنا وإليك المصير. Ada berapa ra dan apa hukumnya dan kenapa? Tiga ra, hukumnya apa? Tebal semua. Pertama, kedua karena maftuh, yang ketiga karena dhamma. Contoh yang di bawah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Berapa ra? Apa hukumnya? Kenapa? Dua ra. Yang pertama dan kedua tebal. Yang pertama kenapa tebal? Karena sukun sebelumnya fathah. Yang kedua karena fathah. Nah, itulah empat keadaan ra dibaca tebal. Ulangi. Ra. Ra. Ra. R. Ru. Ur. Ya. Baik. Yang kedua yaitu hukum terqiq, ya, ra yang dibaca dengan terqiq atau muraqqaqah, maknanya tipis, ra tipis. Nah, itu ini kembali kepada sifat asalnya sebagai huruf istifal, ya. Ri, baca ri, ri. Ri. Ya, ini keumuman kita, ya, lafaz kita kalau ada r dan i dibaca tipis ri, ya, jadi insyaallah enggak sulit. Nah, misalkan apa? Dari, ya. Apa lagi? Mari, ya. Sepertinya jarang ya kita mendengarkan apa? Mari, ya, dari, ya, jarang. Dan memang semua Arab, ya, bil ijma', semua, bukan hanya jami'ul qurra, tapi jami'ul Arab, ya, jami'ul Arab membaca ra kasrah tipis, ya, tanpa kecuali. Ri. Iri. Nah. Uridu. Maridun. Karimun. Muribun. Nuri. Tazdari. Tajri. Wa arina. Farijalan. Ini keadaan yang pertama, ra kasrah. Yang kedua, ra sukun sebelumnya kasrah. Ya, mir, bir, ya. Tusair, ini semuanya tipis. Ya, coba. wa umirtu. Wa umirtu. Mir atau mir? Mir, mir tipiskan saja. Wa umirtu. Wa umirtu. Wa kabbirhu. Wa kabbirhu. Fasbir. Fasbir. Wa la tusair. Wa la tusair. Fir'auna. Fir'auna. Fir'auna. Fir'auna. Bukan Fir'aun. Fir'aun. Baik. Miryatin. Miryatin. Fa'ajirhu. Fa'ajirhu. Akhirna. Akhirna. Nah, kita baca contoh di bawahnya. Fasbir 'ala ma yaquluna. Fasbir. ولا تصعر خدك للناس ولا تصعر خدك للناس نعم فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك فلا فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين طيب itu tadi apa ra yang tipis kapan kasrah atau sukun sebelumnya kasrah طيب lihat pada keterangan di atas ra dibaca tebal ra dibaca tebal jika disukun dan didahului hamzah wasol, walaupun hamzah wasolnya kasrah, namun ra sukun tetap dibaca tebal. Ya. Ir, ya. Jadi kalau mengikuti hukum yang terakhir apa, ra sukun sebelumnya kasrah kan ir ya, tapi kalau yang kasrah itu adalah hamzah wasol, ya maka tebal. Ini pengecualian. Ir, coba. Ir, ya. Atau huruf yang lain tapi ada hamzah wasl di sela-selanya ya. Maka juga dibaca tebal. Al-mim kalau ada ra sukun, sebelumnya ada hamzah wasl, maka baik hamzah wasl itu dibaca kasrah ataupun hamzah wasl enggak dibaca ya. Dan huruf sebelumnya kasrah ya, tetap dibaca tebal. Satu. Yang kedua, ya juga dibaca tebal pula. Ya, ir kalau disambungkan dalam satu rangkaian dengan huruf tebal. Ini kalau ada kata-kata yang mengandung ra sukun, lalu setelahnya adalah huruf-huruf qaf, ta dan sad, maka tebalkan. Maka tebalkanlah. Menyesuaikan ketebalan huruf qaf, huruf ta dan sad. Nah. Coba kita baca. Qirtasin. Menurut kaidah awal harusnya dibaca kir. Ya, tipis coba. Kir. Kir. Kenapa tipis? Karena sukun sebelumnya kasro. Tapi ternyata tebal. Kenapa tebal? Nyambung langsung dengan to. Kir. Menyesuaikan to maka tebalkan. Kir tosin. Wa ir sodan. Ir atau ir? Yar mirsadan mirsadan firqatin firqatin inna rabbaka labil mirsadi inna rabbaka labil mirsadi inna rabbaka labil mirsadi baca tebal. Atau juga contoh yang berikutnya. firqin. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Konsentrasi pada kalimat yang di tengah. Firqin. Fir. Tebalkan dulu. Firqin. Ya. Fakana kullu firqin. Lalu tanwin mengalami ikhfa. Qingka. Qingka. Qingka. Ya. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Nah, ini sebab pertama ra sukun sebelumnya kasrah dikecualikan dari kaidahnya, ya. Harusnya tipis dibaca tebal bila bersambung dengan huruf-huruf tebal. Kenapa hanya disebutkan qaf, ta dan sad? Ya, karena kalimatnya terbatas. Ya, huruf istilah memang banyak. Ada kha, ada ghain, ada qaf, ada apa lagi? Dad, ya. Dha. Namun kalau dicari huruf ra sukun yang bertemu dengan huruf istilah, ya hanya melibatkan tiga huruf ini, qaf, ta dan sad saja. Kalimatnya bisa dihitung, kirtas, mirsad, irsad, ya, firqan, apa firqin, firqah. Untuk kata firqin maka boleh dibaca tipis, ya, ini sebagai faedah. Boleh dibaca firqin, ya, boleh dibaca firqin. Jadi boleh dua riwayat. Terakhir yang dikecualikan dari hukum asal untuk ra sukun sebelumnya kasrah adalah bila sebelum ra sukun ada hamzah waslin, ada hamzah wasal. Sama saja apakah hamzah wasalnya yang dibaca kasrah atau huruf sebelumnya yang dikasrah. Ya. Al-muhim, ra sukun sebelumnya ada hamzah wasal, ya, mau apa didahului dengan fathah atau dhammah atau kasrah selalu tebal. Qala rabbirji'uni. Wa qur rabbirhamhuma. Lam sukun bertemu ra. Ya, mengalami apa ini? Idgham atau idhar? Wa qul rabbi. Idgham. Idgham apa namanya? Al-mutajanisain atau al-mutaqaribain atau al-mutajanisain. Lam dengan ra hubungannya taqarub, ya. Idgham al-mutaqaribain, ya. Kamil atau naqis? Kamil. Buktinya apa? Tasdid. Nah, ya tasdid. Idgham kabir atau saghir? Saghir, karena aslinya sukun sudah, ya. Lamnya memang sukun. Nah. Baik, berikutnya. Rabbirhamhuma. Ra-nya sukun, sebelumnya kasrah. Tebal apa tipis? Tebal. Keluar dari kaidah. Kenapa? Ada hamzah wasal. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ يَرْتَابُوا أَمْ يَرْتَابُوا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى Berikutnya hamzah wasalnya dibaca kasrah. Hamzah wasal dibaca kasrah. Ya, di sini kita kasih harokat sekalian, ya. Ya, untuk memudahkan saja. Kalau dalam mushaf tidak ada hamzahnya. Apanya? Tidak ada harokatnya. Nanti pembahasan tentang bagaimana membaca hamzah wasal ada pembahasan khusus di jilid ke-5. Nah, dibaca kasrah ir, ya. Yarkabu fiha bismillah. Yarkabu fiha bismillah. Yarkabu fiha bismillah. irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ir, tebalkan. Irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nah, selesai pembahasan ahkamur ra', walaupun masih ada sisa sebenarnya. Bagaimana kalau apa namanya waqaf pada huruf yang akhirnya ra', namun insyaallah kita akan bahas atau kita akan terangkan pada juz 5 insyaallah ya. Misalkan innallaha ala kulli syai'in qadirun, ya qadirun, ya jelas kalau wasal tebal. Kalau waqaf gimana? Nah, ini mungkin dibahas insyaallah taala pada jilid 5. Ya. Baik, sampai di sini. Cukup ya. Ada pertanyaan? Baik. Lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.